adalah juz terakhir dari buku Aisar lis-Sughar li tilawatil Quran. Pembahasan yang ada dalam juz kelima, yang pertama tentang mad wajib, jaiz dan lazim. Ya, mad wajib, mad jaiz dan lazim. Lalu setelah itu diselingi dengan talqin surat Al-Fatihah dan juga surat-surat Al-Mu'awwidzat. Ya. Kemudian yang ketiga, praktek mewaqafkan bacaan. Praktek mewaqafkan bacaan pada beberapa macam keadaan kata. Yang keempat, mengenal tanda-tanda waqaf. Yang kelima, mengenal saktah. Yang keenam, mengenal hamzatu wasl, hamzah wasl. Yang ketujuh, bagaimana membaca tanwin yang bertemu sukun. Yang kedelapan, hukum-hukum yang khusus dalam riwayat hafiz dari qiraah Asim. Yang kesembilan, talqin, ya, diakhir dengan talqin ayat-ayat dan surat-surat pilihan. Baik, pembahasannya banyak dan panjang, ya, tentu tidak cukup, ya, dengan sewaktu yang ada. Maka tadi telah diumumkan, ya, mungkin kita lanjutkan sisa pembahasan ini nanti pada pertemuan lanjutan, ya, insyaallah mungkin hari Senin atau Selasa, Senin atau Senin dan Selasa, ya. Baik, kita masuk pembahasan yang pertama tentang mad. Huruf mad. Huruf mad ada berapa? Tiga. Alif, wawu, ya. Ya. Huruf mad bila bertemu dengan hamzah, maka ukuran panjang menjadi dua alif atau empat harokat. Ini kita ambil satu riwayat saja. Sebenarnya, ya, dalam riwayat hafiz pun ada dua riwayat, itu bisa dibaca empat atau lima. Tidak apa, kita ambil empat harokat. Nah, pada contoh-contoh sebelumnya, ya, kita membaca mat dua harokat. Ya. Qala bala, misalkan. Ya. Wa qurrab bighfir, atau qala famar rabbukuma ya Musa. Masing-masing berapa? Dua rakaat. Ya. Baik. Nah, bila huruf mad tadi bertemu dengan apa? Hamzah, maka ukuran madnya menjadi lebih dari dua rakaat. Ya, ukurannya berapa? Empat harokat. Nah, coba gunakanlah contoh-contoh berikut ini sebagai wazan, sebagai timbangan, sebagai yakni apa? Yakni untuk ukuran empat harokat, ya, untuk mengkiaskan seberapa sebenarnya empat harokat itu. Ya. Contohnya coba. Atani. A berapa harokat? Dua. Ta dua. Nah, nun ini huruf yang kelima. Ya. Baik. Atani. Jadi sebelum nun antum telah membaca berapa harokat? Empat. Ya. A ta. Dawuda. Haruna. Haruta. Coba ulangi. Nah, sekarang contoh-contoh mad huruf mad yang bertemu dengan hamzah. Nah, dibaca menjadi berapa rakaat? Empat. Ba'a. Ini sama panjangnya dengan haruna. Ya. Nun tadi seiring atau satu baris dengan hamzah. Ya. Sedangkan ba ini sepanjang atani. Ya. Haru. Baik. Coba bandingkan atani. Atani. Ba'a. Ba'a. Ja'a. Ja'a. Sa'a. Sa'a. syaa, su'a, si'a, si'a. Ulangi, ba'a. Ja'at, sa'at, fa'at, si'at, ha'umu, ma'aki, ja'ahu, tabu'a, tasha'u, asa'a, waji'a. Perhatikan kalimat ini. Demikian ditulis kalimat waji'a. Setelah jim ada alif, namun alif tidak dibaca. Ya. Jadi yang langsung berpengaruh pada panjangnya kasrah pada jim adalah huruf ya. Ya. Waji'a, tafi'a, jaza'u, wara'a, utha'an, nida'an, fida'an, mira'an, bina'an, bara'un, bala'un. Nah ini yang penting membiasakan. Membiasakan, maka insya Allah nanti akan dengan sendirinya biidnillah ya, kita bisa membaca ukuran mat dengan 4 harokat. Ya.